الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-121 dan setelahnya dari surah Ali Imran, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang perang Uhud. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idh ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital." Ketika engkau keluar dari rumahmu, menuju sahabat-sahabatmu yang lagi menunggu, dan keputusan pun diputuskan bahwa Rasulullah akan keluar menuju Uhud. Karena perang Uhud ini perang yang direncanakan oleh orang-orang kafir Quraisy untuk membalas dendam. Atas kematian dan tertawannya sekian banyak orang dari kalangan orang-orang Quraisy di Badar. Padahal pada saat itu ketika terjadi perang Badar, persiapan perlengkapan perang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah minim, jumlahnya pun sangat kurang. Cuma 300-an lebih sedikit. 300 belasan. Sementara kaum musyrikin antara 900 sampai 1000 orang. Terjadilah peperangan di Badar dan kemenangan diraih oleh kaum muslimin. Telak kekalahan menimpa orang-orang musyrikin, kembali mereka lari tunggang langgang pulang ke kota Makkah. Dari kota Makkah mereka betul-betul dipenuhi oleh rasa amarah yang sangat, merasa dipermalukan, sehingga mereka bertekad kembali untuk menyerang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan perlengkapan yang lebih, jumlah yang lebih banyak pula. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sahabatnya begitu mendengar bahwa datang orang-orang kafir Quraisy menuju Uhud, sedikit ada perselisihan di antara para sahabat. Bagaimana ini? Kita tunggu saja mereka masuk ke negeri atau kota Madinah dan kita menyerang mereka dari manapun kita inginkan. Di gang-gang, di lorong, dari atas rumah. Jadi kita bisa mampu menyerang mereka. Dan ini barakallahu fikum yang diusulkan pula oleh orang-orang munafikin. Jadi, karena pada intinya orang munafikin tidaklah mau berperang. Karena pada asalnya mereka tidak beriman. Orang-orang yang tidak hadir dalam perang Badar merasa bahwa mereka telah tertinggal jauh dalam amal soleh. Karena memang pada saat Rasulullah hendak keluar pada saat itu bukan ke Badar, tapi untuk mencegat kafilah dagang milik orang-orang Quraisy yang baru saja pulang dari Syam. Tapi karena Allah SWT menghendaki lain, terjadilah peperangan. Jadi banyak di antara para sahabat yang tidak ikut berperang di Badr pada saat itu. Mereka lah yang merasa tertinggal jauh dalam amal soleh. Mereka inilah yang paling semangat. Barakallahu fikum. Mereka mengatakan, "Tidak ya Rasulullah, tidak pantas untuk kita tinggal di sini. Kita harus keluar menemui mereka di Uhud." Akhirnya Rasulullah SAW masuk ke dalam rumahnya kembali dan keluar dalam kondisi sudah memakai pakaian perang, sambil mengatakan, kalau seorang nabi telah memakai pakaian perangnya, maka tidak pantas untuk dia kembali kecuali Allah telah memutuskan keputusannya antara dia dengan musuh-musuhnya. Maka berangkatlah Rasulullah SAW menuju Uhud. Di tengah perjalanan, barakallahu fikum, di tengah perjalanan orang-orang munafik ini membuat penggembosan. Barakallahu fikum. Bahasa penggembosan itu artinya orang-orang yang dulunya semangat kemudian digembosi. Kalau digembosi itu artinya sama seperti ban mobil ini dikeluarkan anginnya, gembos. Tidak kencang, tidak bisa putar, tidak bisa jalan. Barakallahu fikum. Sambil mereka mengatakan, ah ini Muhammad ini tidak mau mendengarkan ucapan kita, nasihat kita, pendapat-pendapat kita. Sudah, kita tidak dianggap. Ayo pulang aja kita, pulang. Masya Allah. Kemampuan dia bersilat lidah bisa menjadikan sepertiga pasukan perang. Yang mestinya 1000 orang datang ke Uhud karena hebatnya orang ini mempengaruhi, 300 pulang. Di saat Rasulullah SAW sangat butuhnya pasukan perang di Uhud. 300. Jumlah yang tidak sedikit yang bisa dipengaruhi. Bukan munafikin semua, bukan. Barakallahu fikum. La haula wala quwwata illa billah. Maka di sini Allah SWT mengatakan, wa idh gadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'idal qital wallahu sami'un 'alim. Setelah sampainya di Uhud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memposisikan pasukan-pasukan perangnya. Pasukan ini di sini, pasukan ini di sini. Dan diwanti-wanti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jangan ada pernah yang meninggalkan pos-posnya, apapun yang terjadi. Ini taktik perang yang sudah diatur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Tubawi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Kau telah menempatkan posisi-posisi mereka untuk siap tempur. Wallahu sami'un 'alim. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar apa yang kalian ucapkan, Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Di sini dikatakan oleh para ulama kita, wadhkur ayyuhan nabi ma kana min amri bani Salamah atau Salimah wa bani Harithah. Ingatlah ketika terjadi dua kabilah kaum muslimin, bani Salimah dan bani Harithah, hina haddatsathum anfusuhum birruju'i ma'a za'imihim al-munafiq Abdullah bin Ubay. Ketika mereka dibisiki oleh hatinya untuk balik pulang ke kota Madinah, tidak sampai ke Uhud, sekedar untuk mengikuti tokohnya mereka, Al-Munafiq Abdullah bin Ubay bin Salul. Baik. Karena takut perang. Walakinallaha asamahum wa hafidhahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaga mereka, melindungi mereka. Fasaru ma'aka mutawakkilina Allahi wa 'ala Allahi wahdahu liyatawakkal mu'minun. Akan tetapi mereka sadar kembali bahwa kemenangan tetap akan berada dan berpihak pada orang-orang yang beriman. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Subhanallah. Orang-orang munafikin diberi kemampuan untuk bersilat lidah. Mereka juga memiliki kemampuan untuk berpenampilan menarik. Jadi Allah Subhanahu wa taala menggambarkan orang-orang munafikin ini, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa yaqulu tasma' liqaulihim ka'annahum khushubun musannada. Yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim humul aduwwu fahdharhum qatalahum Allahu anna yufakun. Orang-orang munafik ini kata Rasul, kata Allah Subhanahu wa taala, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum. Kalau engkau melihat memandang orang-orang munafik ini, tu'jibuka ajsamuhum. Fisik mereka, penampilan mereka sangat menakjubkan kalian. Baik, necis, rapi. Barakallahu fikum, bersih. Barakallahu fikum. Berpenampilan bahwa dia memang pantas untuk berbicara dan pembicaraannya mesti didengar. Baik. Wa yaqulu tasma' liqaulihim, dan kalau mereka berbicara pun memang diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempengaruhi orang. Cara bicaranya memukau, orator. Wa yaqulu tasma' liqaulihim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita orang-orang mukmin hakikat orang munafik ini. Hakikatnya apa? Ka'annahum khushubum musannadah. Perumpamaan tentang orang-orang munafik ini sama seperti sebongkah kayu yang disandarkan. Ma'rufnya kayu setelah ditebang dijadikan papan, dijadikan balak untuk rumah, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lain. Atau kalau tidak, ya dibiarkan tetap dia tumbuh. Karena semakin hari semakin besar dia, semakin banyak manfaatnya. Sementara munafikin ini tidak tumbuh dia dengan kemanfaatannya pada saat dia tumbuh, dan juga tidak dipakai saat dia telah ditebang. Bisa dipahami barakallahu fikum. Artinya tidak ada manfaatnya hidup dan matinya. Ini munafikin tidak ada manfaat hidup dan matinya. Dia tidak hidup sehingga mungkin dia menghasilkan buah atau kemanfaatan-kemanfaatan yang lainnya, tidak juga ditebang kemudian dimanfaatkan untuk peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh manusia, membuat almari kah, membuat kuseng kah, membuat jendela kah, membuat macam-macam meja. Tapi dia hanya sebongkah kayu yang disandarkan, tidak hidup dan tidak juga termanfaatkan. Kanahum khusyubum musannada. Itu sifat fisiknya. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Dan sifat batinnya sebenarnya mereka adalah orang yang paling penakut. Semua teriakan dianggap bahwa teriakan itu mengarah ke dia. Rasa takut amat sangat di dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan. Barakallahu fiik. Tidak ada tumaknina dalam dirinya. Rasa takut, khawatir. Barakallahu fiik. Galau. Plin-plan. Baik. Wallahul musta'an. Nah, buruknya mereka. Karena mereka berada di tengah-tengah kaum muslimin. Dan seadanya pun mereka ikut berperang, ya bu, modelnya ya seperti ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Law kharaju fiikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum yabghuna kumul fitnah." Baik. Wa fiikum sama'un lahum. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala wala awda'u khilalakum. Akhir ayat. Ya bughunakum fitnah wa fikum sam'un. Akhir ayat. Seandainya pun mereka keluar, sebenarnya mereka tidak mau berperang. Mereka orang yang paling takut untuk mati. Baik, karena dia tidak yakin tentang hari kiamat, kenikmatan sorga, enggak. Baik, sehingga mereka pengennya hidup lama, enggak mau mati. Dianggapnya bahwa peperangan itu adalah kematian dan pasti kematian. Allah SWT mengatakan, "Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala." Seandainya pun mereka keluar bersama dengan kalian dalam peperangan, maka tidak akan menambah kalian kecuali gonjang-ganjing, masalah, bikin kacau, bikin rusuh di dalam tubuh pasukan kaum muslimin. Membuat fitnah, membuat gaduh. Ya bughunakumul fitnah, pengen terjadi ketidakcocokan, barakallahu bikum, ketidakkompakan di tengah-tengah kalian. Wa fiikum samma'una lahum, jeleknya lagi ada di antara kalian yang suka-suka dengar ocehan mereka, orang-orang munafikin ini. Suka-suka ikut-ikutan apa yang dikatakan oleh orang-orang munafikin. La haula wa quwwata illa billah. Maka Allah SWT mengatakan, walaqad nasarakumullahu bi badri wa antum adillah fattaqullaha la'allakum tashkurun. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah membela kalian, menolong kalian, memenangkan kalian di Badr padahal kalian jumlahnya sangat sedikit. Barakallahu fikum. Kemenangan, barakallahu fikum, tidaklah 100% bersandar pada jumlah pasukan dan lengkapnya persenjataan. Bukan. Kemenangan akan diraih bagi siapa yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menolong orang-orangnya. Intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Janji pasti dari Allah Subhanahu wa taala bahwa kemenangan akan diberikan kepada orang-orang yang membela agamanya. Agar. Ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as-sabirin." Betapa banyak pasukan perang yang jumlahnya sangat sedikit bisa mengalahkan jumlah pasukan besar yang sangat banyak. Coba tengok perjalanan peperangan yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dilakukan para sahabat. Hampir semua peperangan jumlah pasukan kaum muslimin lebih sedikit. Barakallahu fikum, lebih sedikit. Tapi kemenangan tetap terus diraih dan diraih oleh kaum muslimin. Subhanallah. Bahkan terjadi peperangan yang sama sekali tidak berimbang. Barakallahu fikum. Sama sekali tidak berimbang. Apakah melawan orang-orang kafir Quraisy atau melawan orang-orang Romawi? Kemenangan tetap diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Walaqad nasarakumullahu bi Badri wa antum adillah. Fattaqullaha la'allakum tashkurun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bersyukur. Terjadinya beberapa kejadian yang nampak bahwa kaum muslimin terpukul pada saat itu dalam peperangan itu karena adanya kesalahan yang terjadi, adanya pelanggaran yang dilakukan seperti di Uhud. Baik, pasukan perang yang telah ditentukan oleh Rasulullah untuk berada di posisinya, mereka meninggalkan posnya. Sehingga terjadilah apa yang terjadi. Demikian juga di Hunain. Sedikit muncul ada sifat angku dan sombong. Bukan di semua prajurit kaum muslimin, bukan. Ada di antara mereka. Sama seperti di Uhud, tidak semuanya melakukan pelanggaran. cuma kelompok yang ditugaskan untuk memanah, barakallahu fikum, yang turun dari tempatnya, meninggalkan posnya, sehingga kekalahan menimpa kaum muslimin. Jadi, demikian juga di Hunain. Adanya orang yang mengatakan lanu global yoma angkil. Hari ini kita tidak akan pernah terkalahkan hanya karena kurangnya pasukan. Karena memang pasukan kaum muslimin pada saat itu sangatlah banyak. 10.000 pasukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah lagi dengan orang yang baru saja masuk Islam di Makkah, karena baru saja maka ditaklukkan. Banyak masuk Islam dan ikut serta dalam peperangan. Banyak berangkat menuju Hunain. Ada kata-kata yang muncul dari mereka. Barakallahu fikum. Lan nughlabal yawma anqila. Hari ini kita tidak akan pernah terkalahkan hanya karena kurangnya pasukan. Dikiranya dengan jumlah yang banyak pasti menang. La, Allah memberikan pelajaran untuk mereka. Para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in semuanya. Dari kata Allah Subhanahu wa taala wa yauma Hunainin id ajabatkum kasratukum falam tughni ankum syai'. Dan di perang Hunain ketika kalian merasa takjub dengan jumlah kalian yang sangat banyak, ternyata jumlah yang banyak sama sekali tidak membantu. Wadaqat 'alaikumul ardu bima rahubat tsumma wallaitum mudbirin. Bahkan sempit dunia ini padahal sangatlah luas, sehingga kalian pun lari pontang-panting meninggalkan peperangan. Subhanallah, pelajaran yang luar biasa yang kita ambil, bahwa kemenangan itu akan diraih dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti tidak perlu ada persiapan perang, taktik perang, personil dan persenjataan, bukan. Semuanya tetap ada, karena itu adalah sebab dari asbab-asbab, barakallahu fikum, yang sangat dibutuhkan. Cuman ada yang lebih penting, yakni taqwallah. Wa ta'atur rasul. Itu adalah perkara yang paling penting. Barakallahu fikum. Tidak ada arti jumlah pasukan yang banyak, persenjataan yang lengkap, kalau menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini barakallahu fikum beberapa ayat sebagai mukaddimah untuk kita masuk ke pembahasan tentang masalah perang Uhud. Barakallahu fikum. Karena mulai dari ayat ini kita masuk ke pembahasan perang Uhud. Dan setiap kisah yang dibawa, yang ada dalam Al-Qur'an, yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan kembali kepada kita, di sana ada banyak ahkam fikhiyah, akadiyah, dan yang lainnya. Hukum-hukum fikih, hukum-hukum akidah, hukum-hukum banyak. Barakallahu fikum. Akhlak. Masya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhal.